Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling mulia dalam kegiatan talabul ilmi. Dan insyaAllah seperti biasanya kita akan membahas dua kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Manhaj As-Salafi Ta'rifuhu wa Istimatuhu wa Da'watuhu Al-Islahiyah. Kemudian yang kedua kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Untuk kitab yang pertama Al-Manhaj As-Salafi, pembahasan terakhir kita sampai pada penyebutan perkara-perkara yang mendasar yang terkait dengan ciri dari salafiyah, yaitu menegakkan agama Allah dengan talabul ilmi dan mengamalkannya. Perkara-perkara tersebut yang pertama ini sudah kita bahas adalah yakhuduna fid-dini la yakhuduna fid-din bi ara'ihim wala bi uqulihim. Mereka orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, dakwah salafiyah, adalah orang-orang yang tidak berbicara tentang agama dengan akal-akalnya dan ra'yu-ra'yunya. Kemudian yang kedua yang kali ini akan kita bahas yaitu annahum yu'azzimuna ahlal ilmi wa yuwaqqirunahum wa yahfazuna haqqahum wa la yudayyi'unahu. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dan dakwah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan ahlul ilmi, para ulama, menghormatinya dan menjaga hak-haknya serta tidak menyia-nyiakan keberadaannya. Ini ciri khas yang ada pada orang-orang yang mengikuti manhaj salaf sepanjang sejarah. Penghormatan mereka terhadap para ulama sangat kentara, sangat nampak Karena mereka paham betul bahwa para ulama adalah rujukan utama dalam urusan agama. Para ulama adalah pewaris Nabi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala secara khusus juga memerintahkan agar selalu bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahludzikri jika kalian tidak mengetahuinya. Qala an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala. Di antara dasar yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dalam hal ini adalah sebuah riwayat yang datang dari sahabat Abu Darda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu. Sahabat Abu Darda mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang diharapkan darinya mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian kata Rasulullah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat akan benar-benar meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap para penuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, seorang alim, orang yang berilmu, para ulama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, benar-benar akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai pun ikan yang ada di dalam air. Ini menunjukkan keutamaan alim, yang dengan itu mereka layak mendapatkan penghormatan yang semestinya. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Lalu kata Rasulullah, keutamaan seorang alim atas seorang abid, ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang yang kecil. Jadi seorang alim diibaratkan dengan bintang, sementara abid itu diibaratkan dengan bintang-bintang yang kecil. Dari segi cahaya, jelas bulan jauh lebih besar cahayanya, mampu menyinari selain bulan itu sendiri, juga menyinari apa yang ada di sekitarnya. Dan itulah karakter seorang alim, karakter dari ulama. Selain ilmu yang dimilikinya mampu memberikan arahan dan petunjuk kepadanya, juga bisa menerangi dan menunjuki yang lainnya. Sedangkan abid diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini seperti bintang-bintang yang cahayanya hanya mampu menyinari bintang itu sendiri. Qala wa innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Yang mereka wariskan itu hanyalah ilmu. Jadi peninggalan para anbiya itu adalah ilmu untuk umatnya. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Nah, hadis ini benar-benar menjadi dasar bahwa para ulama, ahlul ilmi adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga sangat layak untuk dihormati dan dijaga hak-haknya. Nah, maka para salaf dari sejak zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, secara turun-temurun, terus sampai zaman kita sekarang, ya, yang mengikuti mereka, selalu memberikan penghormatan kepada ahlul ilmi. Namun tentu saja tanpa terjerembab ke dalam fanatik, buta, ta'asub, dan taklid. Dan qala Abu Hatim Ibn Hibban radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Imam Abu Hatim, dalam hal ini yang lebih dikenal dengan Ibn Hibban al-Busti ya, rahimahullah, fi hadzal hadithi, ia mengatakan bahwa di dalam hadis ini tadi, bayanun wadihun, ada keterangan yang sangat jelas, annal ulama alladzina lahumul fadlu alladzi dzakarna humul ladzina ya'lamuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulum. Bahwasanya para ulama alladzina lahumul fadl, yang mereka telah memiliki keutamaan sebagaimana yang kami sebutkan, adalah orang-orang yang mereka mengetahui ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian mempelajari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu yang lainnya. Ala tarahu yaqul al ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu di dalam hadis dikatakan bahwasanya para ulama itu pewaris para nabi. Jadi para ulama mewarisi ilmunya para nabi. Para ulama adalah orang-orang yang paling tahu tentang ilmu yang diajarkan oleh para anbiya. Oleh karena itu para ulama dikatakan sebagai orang-orang yang mengetahui ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'u lam yuwarithu illa al-ilma wa ilman nabiyyina sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu. Kemudian kata Ibnu Hibban rahimahullah, dan para nabi mereka tidak mewariskan apapun untuk umatnya kecuali ilmu. Dan ilmu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya. Ilmu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan untuk kita ya, untuk umatnya adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman ta'arra an ma'rifatiha lam yakun min warasatil anbiya. Maka barang siapa yang sama sekali tidak mengetahuinya, tidak mengenali sunnah, lam yakun min warasatil anbiya, maka tidak termasuk ke dalam pewaris para nabi. Jadi ulama yang disebut pewaris para nabi itu adalah ulama yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena itu para ulama sekali lagi adalah pihak yang sangat pantas untuk dihormati dan dimuliakan karena mereka benar-benar menjadi pewaris para nabi. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian dasar lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Wa idza ja'ahum amrun minal amni. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebiasaan orang-orang munafik. Kalau datang kepada mereka satu urusan minal amni awil khaufi yang mengandung keamanan atau ketakutan, adza'u bih, maka mereka segera menyiarkannya tanpa menyaringnya. Berita apapun yang sampai langsung disebarkannya. Kemudian kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka kembalikan berita itu kepada rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, para ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Tentu mereka akan tahu apa yang telah disimpulkan oleh para ulamanya. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu, andai bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya banyak dari kalangan kalian yang mengikuti setan. Ya. Dan hanya sedikit yang tetap mengikuti petunjuk yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyimpulkan sesuatu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mencerna sesuatu. Nah, berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian, mereka mampu menyimpulkannya. Dan mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar bagi kita. Allah menjelaskan bahwa salah satu watak buruk orang-orang munafik adalah setiap kali mereka mendengar sebuah berita atau melihat sebuah peristiwa, maka mereka akan segera menyebarkannya, terus membicarakannya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang seharusnya dilakukan, tanpa melihat mana maslahat, mana mudharat. Kita tidak boleh mengikuti gaya mereka. Yang harus kita lakukan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembalikan kepada para ulama. Nah, maka ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kedudukan para ulama di sisi manusia. Nah, para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang begitu besar penghormatannya dan penjagaannya terhadap hak-hak para ulama. Nah, qala fa fil ayati arruju'u ilaihim inda nuzulin nawazil wa talabu hukmiha wa tarkul ifti'at alaihim wa taqaddum alaihim fiha. Di ayat yang barusan dibaca ada anjuran atau arahan dari Allah agar kembali kepada para ulama ketika terjadi berbagai macam persoalan yang rumit dan meminta kepada mereka bimbingannya, serta tarkul iftiat sekaligus anjuran untuk tidak membuat kedustaan atas nama para ulama dan tidak mendahului mereka dalam hal apapun. Qala wa fil ayati anna ar-ruju'a ila ahli ar-ra'yi raddun lima amara Allahu 'azza wa jalla bihi min ar-raddi ila al-'ulama alladhina yastanbitunahu. Selain itu, di ayat tadi juga ada keterangan bahwa kembali kepada ahlur ra'yi itu berarti menolak sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kembali kepada para ulama, karena merekalah yang mampu menyimpulkan sesuatu. Jadi jangan kembali kepada ahlur ra'yi, jangan kembali kepada orang-orang yang hanya menggunakan akalnya saja dalam menyelesaikan sesuatu, menilai sesuatu. Ya. Kalau kita kembali kepada ahlur ra'yi, kepada orang-orang yang selalu menggunakan akalnya, berarti kita menolak bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara nyata dan tegas memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada para ulama, mengembalikan urusan kepada para ulama. Karena mereka adalah orang-orang yang mampu menyimpulkan sesuatu, menilai sesuatu. Qala li'anna ahlar ra'yi laysu min ahlil istimbat. Kenapa tidak boleh kembali kepada ahlur ra'yi, kepada orang-orang yang selalu menggunakan akalnya? Karena ahlur ra'yi, orang-orang yang seperti itu, laysu min ahlil istimbat, bukanlah orang-orang yang ahli dalam menyimpulkan segala sesuatu. Sekalipun bisa menyimpulkan sesuatu, maka itu hanya berdasarkan akalnya saja, tanpa bimbingan wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa isdarul bayanat al-amah wal khitabat al-amah fin nawazil la yafta'at fihi 'alayhim bal la budda min ar-ruju' ilayhim fa inna hadha min haqqihim. Maka membuat penjelasan-penjelasan semacam petisi atau membuat arahan arahan dalam perkara-perkara yang cukup rumit, ya, tidak boleh. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh ahlur ra'i, akan tetapi harus kembali kepada para ulama. Fa inna hadza min haqqihim, karena sesungguhnya ini merupakan wewenangnya mereka, para ulama. Nah, kemudian berikutnya qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala inda tafsirihi lil ayatil karimah as-sabiqah. Hadza ta'dibun min Allah li ibadihi an fi'lihim hadza ghairul la'iq. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimmati والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن والسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masalih wa diddaha. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memberikan komentar atau menyebutkan tafsiran tentang ayat yang tadi kita baca. Kata beliau rahimahullahu taala, hadza ta'dibun minallah li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairul la'iq. Ini adalah merupakan ta'dib, pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk segenap hambanya agar jangan mengikuti perbuatan orang-orang munafik. Hadza ghairul la'iq, ini sesuatu yang tidak pantas. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umur al-muhimmah, dan yang sepantasnya bagi mereka adalah kalau datang satu urusan dari urusan-urusan yang penting, kemaslahatan yang menyangkut umum seperti berhubungan dengan keamanan atau kegembiraan bagi kaum mukminin atau hal-hal yang mengandung unsur ketakutan semacam musibah, hendaknya mereka menahan diri terlebih dahulu. Wala yasta'jilu bi isya'ati dzalikal khabar, dan tidak perlu tergesa-gesa untuk menyebarkan berita tersebut. Namun sebaiknya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil amri yang dimaksud adalah ahlul ra'yi wal ilmi, orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, wan nushi, orang-orang yang selalu bersemangat dalam memberi nasihat, wal aqlir razanah, dan orang-orang yang selalu menggunakan akal yang baik, alladzina ya'rifunal umura, yang mereka mengetahui berbagai macam perkara dan mengetahui segala macam kemaslahatan dan hal-hal yang bertolak belakang dengan kemaslahatan. Nah, intinya apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita di ayat itu untuk mengembalikan segala urusan kepada para ulama. Ya. Qala fa in ra'au fi idza'atihi maslahatan wa nashatan lil mu'minina wa sururan lahum wa taharruzan min a'daihim fa'alu dhalika. Dan seharusnya apabila mereka melihat ada kemaslahatan dan membuat kaum mu'minin semangat serta gembira wa taharruzan min a'daihim, dan membuat musuh-musuhnya menjadi takut, fa'alu dzalika, maka baru boleh bagi mereka untuk menyebarkan perkara-perkara tadi. Wa in ra'au ma fihi maslahah aw fihi maslahah walakin madarratuhu tazidu 'ala maslahatihi lam yudhi'uhu. Namun sebaliknya, jika mereka melihat tidak ada kemaslahatannya atau ada kemaslahatannya namun madaratnya jauh lebih dominan daripada maslahatnya, maka sebaiknya mereka tidak segera menyebarkannya. Nah, intinya kita harus sabar, menahan diri terlebih dahulu, ya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam menghadapi sesuatu yang menyangkut hal apapun itu, untuk kemudian kita tanyakan dulu kepada para ulama karena mereka ahlinya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, la'alimahul ladina yastambitunahu. Kalau seandainya segala urusan itu dikembalikan kepada para ulama, niscaya para ulama akan tahu keputusan terbaik bagi mereka, termasuk kita. Yastakhrijunahu bifikrihim wa ara'ihim as-sadidah, para ulama akan memberikan jalan keluar dengan pemikirannya dan pendapat-pendapatnya yang lurus. Wa ulumihim ar-rasyidah, dan ilmu-ilmunya yang terbimbing. Wa fi hadza dalilun liqa'idatin adibatin. Dalam hal ini kata Syekh An-Nasir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, terdapat dalil liqa'idatin adibatin, untuk satu kaidah, liqa'idatin adabiyah, satu kaidah yang berhubungan dengan adab etika, yang berbunyi idza hasala bahsun fi amrin minal umur yanbaghi an yuwala man huwa ahlun lidzalika wa yaj'alu ila ahlihi wala yataqaddamu baina aydihim fa innahu aqrabu ila as-shawab wa ahra lis-salamati minal khata. Apabila hasala bahsun fi amrin minal umur, apabila ada satu pembahasan menyangkut satu persoalan, yan bagi an yuwala, maka mesti dipimpin oleh orang yang ahli dalam hal tersebut dan mengembalikan kepada ahlinya. Ada satu pembahasan menyangkut hal apapun itu, kemaslahatan dunia, apalagi menyangkut kemaslahatan urusan agama, maka harus ada yang memimpin. Harus ada orang yang ahli. Dan orang yang ahli itu adalah para ulama. Jadi harus dipimpin oleh mereka. Harus ada ahlul ilmi. Tidak boleh mendahului mereka, karena sesungguhnya aqrabu ila shawab wa ahra lis-salamati minal khata, itu akan lebih mendekatkan kepada kebenaran, wa ahra lis-salamati minal khata, dan tentu lebih selamat dari segala macam bentuk kesalahan-kesalahan. Nah, qala wa fihi an-nahyu 'anil 'ajalah wat tasarru' li nashril umur min hina sima'iha. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam hal ini juga terdapat larangan untuk tergesa-gesa dan terlalu cepat menyebarkan segala macam perkara ketika didengar. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita baca tadi untuk jangan tergesa-gesa, jangan terlalu cepat menyebarkan segala hal yang kita dengar. Sebelum kita menyebarkannya, kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Bagaimana cara kita tahu mengetahui ada kemaslahatan dan kemudaratnya? Mengembalikan kepada para ulama, bertanya kepada mereka, karena hanya merekalah yang mampu memberikan pertimbangan yang baik kepada kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, beliau menyatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta manakala ia menceritakan, menyebarkan segala hal yang telah didengarnya tanpa mempertimbangkan maslahat dan mudharat, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Maka yang wajib bagi kita adalah menahan diri terlebih dahulu. Ini etika dalam menyikapi berbagai macam persoalan yang kita dengar, berita-berita yang berkembang. Nah, ini etikanya. Kalau kita ingin selamat, maka tanyakan kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah ahlul ilmi, para ulama. Dan ini tentu menyangkut hal-hal yang rumit. Kalau hal-hal yang mudah, gampang, kita bisa menyelesaikannya. Tapi ketika dihadapkan kepada perkara-perkara yang rumit, membutuhkan telaah yang dalam, maka kita jangan coba-coba memberanikan diri, tergesa-gesa untuk menyebarkannya. Qala wal amru bitta'ammuli qabla al-kalam wan nadhar fihi hal huwa maslahatun fayaqdumu alayhi al-insan am la fayahjuma anhu. Wal amru bitta'ammul. Segala persoalan itu harus dihadapi dengan ta'ammul, mencermatinya terlebih dahulu. Ya. Qabla al-kalam, sebelum membicarakannya. Kadang-kadang banyak di antara kita yang terlalu polos, ya, melihat segala macam perkara langsung dibicarakan. Mestinya bita'amul, ya, mestinya dita'amul terlebih dahulu, ya, diperhatikan, diteliti dengan seksama sebelum disampaikan, sebelum dibicarakan, sebelum disebarkan. Wan-nabur, dan selain diteliti juga dilihat apakah mengandung kemaslahatan atau tidak. Fayaqduma alaihil insan, kalau memang mengandung kemaslahatan maka silakan bicarakan dan sebarkan. Tapi kalau tidak, fayahjuma anhu, maka hendaknya menahannya. Ya. Jadi sungguh banyak manfaat, banyak faedah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi. Ya, di Quran surat An-Nisa ayat 83. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan sekian banyak pendidikan yang sangat bermanfaat. Karena dalam kehidupan dunia ini tentu kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Ada di antara persoalan-persoalan itu yang mampu untuk kita hadapi, tapi kebanyakannya di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan untuk kita mengembalikannya kepada para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi persoalan jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, setiap kali kita melihat, menemukan, mendapati ada sebuah persoalan, maka teliti terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Lihat terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, apakah mengandung maslahat atau tidak. Nah, summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan masih di surat An-Nisa ayat 83, walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu. Andai bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian. Maksudnya adalah fi taufiqikum wa ta'dibikum wa ta'limikum ma lam takunu ta'lamun. Dalam hal memberi taufiq kepada kalian, memberikan ilmu kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun, menyangkut hal-hal yang tidak kalian ketahui, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian akan mengikuti setan. Kebanyakan kalian akan mengikuti setan. Karena insana bi tabi'ihi zalimun jahilun. Karena manusia siapapun itu secara tabiatnya adalah zalim dan jahil. kita selamat itu karena ada karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dalam artian taufik. Allah memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan ilmu kepada kita. Ya. Fala ta'muruhu nafsahu illa bisyarr. Setiap orang itu jiwanya tidak menyuruh kepadanya kecuali bisyarr, kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mendorong, menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Fa idza laja'a ila rabbih wa i'tasama bihi wajtahada fi dzalika latafa bihi wa waffaqahu likulli khairin. Maka apabila seseorang kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada bimbingan Allah, bersungguh-sungguh di dalamnya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, likulli khairin, kepada segala macam bentuk kebaikan. Di ayat tadi ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya, berpegang teguh kepada bimbingannya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ar-ruju' ila ahli ilmi wal ulama, kembali kepada ahlul ilmi dan para ulama. Ya. Allah akan memberikan taufik likulli khair, kepada setiap kebaikan. Wa asamahu minasyaitonir rajim, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari setan yang terkutuk. Nah. Qala wa tarkur ruju' ila al ulama fihi dhiya'un li haqqil ulama. Kemudian hal penting yang perlu untuk digarisbawahi adalah tidak kembali kepada para ulama berarti menyia-nyiakan kebenaran dan menyia-nyiakan haknya para ulama, menelantarkan hak mereka. Wa hadza yatarattabu alaihi adrarun katsiratun, dan ini bisa melahirkan bahaya dan mudarat yang sangat banyak sekali akibat tidak kembali kepada para ulama. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mengembalikan segala urusan itu kepada para ulama kalau bukan karena itu termasuk hal yang penting. Ketika Allah menghimbau agar kita mengembalikan segala urusan kepada para ulama, maka disinilah jalan keselamatan. Kalau tidak, maka akan timbul sekian banyak kerusakan. Apa kerusakan itu? Minha diantaranya hululudz dzulli wal hawan alal ummah. Adanya kerendahan dan kehinaan yang selalu menimpa umat. Ada banyak pembahasan yang diberi judul mengapa umat ini selalu terbelakang, sementara umat-umat yang lain, umat yang kafir, nampak selalu maju. Ini diseminarkan di mana-mana. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslimin selalu terbelakang, sementara selain mereka selalu maju? Padahal jawabannya sesungguhnya sederhana. Apa jawabannya? Karena mayoritas dari kalangan kaum muslimin meninggalkan para ulama. Mereka tidak mau merujuk kepada para ulama. Mereka menyia-nyiakan dan menelantarkan haknya para ulama. Akibatnya selalu ditimpa kehinaan dan kerendahan. Yuwaddihu dzalikal hadis alladzi jaa'a an Ibnu Umar. Hal ini akan semakin jelas dengan sebuah hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara-cara riba, kemudian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, kalian tinggalkan jihad, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai mereka atau kalian kembali kepada agama kalian. Salah satu bukti nyata kembali kepada agama adalah kembali kepada para ulama yang mereka notabene sebagai ahli agama. Ya. Maka dikatakan wala tariqa linnas ila ruju' ila din illa bil ulama. Enggak ada cara, enggak ada upaya bagi manusia untuk bisa kembali kepada agama secara utuh kecuali dengan melalui perantara para ulama. Karena para ulama yang akan memberikan bimbingan. Ya. Fa idza adha'u haqqal ulama wa ma'adu ya'rifunahum wa zahadu fihim wa ta'khudu ru'usan juhalan kaifa yarji'una ila ad-din. Maka apabila manusia menyia-nyiakan haknya para ulama, mereka tidak mau mengetahuinya, mereka menahan diri dari para ulama, dan mereka malah mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpinnya, sebagai pembimbingnya, maka bagaimana mungkin mereka akan bisa kembali kepada agama? Di akhir hadis tadi Nabi mengatakan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama. Tidak ada cara lain untuk bisa kembali kepada agama kecuali dengan perantara para ulama. Dengan kembali kepada para ulama. Qala wad-dinu huwa ma jaa fi hadis Jibril lamma dzakara al-islam wal iman wal ihsan wa asyrat as-sa'ah thumma qala fi akhirih thumma intalaqa ya'ni as-sa'il alladhi jaa yas'alu an tilka al-hay'ah al-'ajibah falabithu maliyan thumma qala li ya umar atadri man as-sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum. Agama itu adalah apa yang telah disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis yang panjang, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Itu agama. Agama itu kalau ditanya apa itu agama, jawabannya Islam, iman dan ihsan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabarkan satu persatu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Kemudian dibenarkan oleh Jibril. Lalu di akhir hadis singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril atakum yuallimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajari persoalan-persoalan agama kalian. Ini menandakan bahwa persoalan agama itu disampaikan oleh ahlinya. Persoalan agama itu hanya bisa disampaikan oleh ahlinya. Ketika kita akan kembali kepada persoalan agama, maka harus kembali kepada ahlinya. Kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa kita kembali kepada agama. Fa idza asqata al-ulama wa takhadha an-nasu ru'usan juhala man ya'udu bin-nas ila dinihim kaifa yakhrujuna min halidh-dhulli wal-hawan bidunil ulama. Kalau seandainya haknya para ulama itu sudah dijatuhkan, kemudian manusia cenderung menjadikan orang-orang bodoh sebagai pembimbingnya, sebagai pemimpinnya, siapa yang akan membawa manusia kembali kepada agamanya? Dan bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari kerendahan, dari kehinaan, bidunil ulama, tanpa melalui perantara para ulama. Jadi pembahasan atau penjabaran ini adalah sebagai bukti nyata pentingnya kehadiran ahlul ilmi dan para ulama di tengah-tengah kita. Dan jika kita ingin mengikuti manhaj salaf, mengikuti orang-orang salafus saleh terdahulu, maka salah satu prinsip mereka adalah yu'adzimuna ahlal ilmi, mengagungkan para ulama, wa yuwaqqirunahu, dan menghormatinya serta menjaga hak-haknya dan tidak menelantarkannya. Nah, ini berlaku sepanjang masa dari dulu sampai sekarang. Selama Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan para ulama dan ahlul ilmi di tengah-tengah kita, maka kewajiban kita adalah menghormati dan memuliakan mereka. Dan ini sebagai bentuk wujud kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa minha, kemudian kejelekan atau mudarat berikutnya yang diakibatkan oleh menjauhnya dari para ulama dan tidak kembali kepada para ulama ialah al-khuruju an sabilil mu'minin, keluar dari jalannya kaum mukminin, keluar dari jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Menjadi prinsip para sahabat mengagungkan dan menghormati para ulama. Ingat dulu sahabat Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu taala anhu memegang pelana keledai yang ditunggangi oleh sahabat Usamah bin Zaid. Sampai-sampai sahabat Usamah bin Zaid merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena sahabat Ibnu Abbas adalah orang yang punya kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Ibnu Abbas notabene sebagai anak paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usamah bin Zaid mengatakan, tidak perlu kamu melakukan hal ini. Namun jawaban Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama. Jadi pengagungan, penghormatan terhadap para ulama adalah termasuk prinsip dan jalan hidupnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika kita tidak menghormati para ulama, mengabaikan hak-haknya para ulama, tidak kembali kepada para ulama, berarti kita keluar dari jalannya, jalan hidupnya dan prinsipnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa hadza manha tawa'ada ashabahu binnar. Dan ini menjadi sebab datangnya ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti jalan yang lain, tidak mengikuti jalan sahabat, maka ancamannya kami akan biarkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, kata Allah. Dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi keluar dari prinsipnya para sahabat, keluar dari jalan hidupnya para sahabat adalah hal yang sangat berbahaya. Hal yang sangat berbahaya. Karena ancamannya adalah apa? Neraka. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak hanya memberikan ancaman neraka kepada orang-orang yang menentang Rasul, tetapi juga Allah berikan ancaman neraka itu kepada orang-orang yang tidak mengikuti jalan hidupnya para sahabat. Maka ini bahaya. Menyia-nyiakan para ulama. Tidak menghormati para ulama. Tidak mau merujuk kepada para ulama. Qala wa min adrari dhiya'i huquqil ulama alwuqu'u fi khilafi ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam min ikramil ulama wa hifdhi huquqihim wa adami idza'ihim. Wallahu azza wa jalla yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Kemudian di antara bahaya menyia-nyiakan haknya para ulama adalah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jatuh dalam tindakan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menghormati para ulama, menjaga hak-haknya mereka dan tidak menyakiti mereka. Sedangkan siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah ancam ia akan ditimpa apa? Fitnah dan azab yang pedih. Di surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa mesti takut? Antusibahum fitnah, karena akan ditimpa fitnah. Jatuh ke dalam berbagai macam bentuk keburukan, kejelekan, kesyirikan yang paling besarnya, atau akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Menyia-nyiakan haknya para ulama berarti menyelisihi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi telah memerintahkan untuk menghormati para ulama, menjaga hak-haknya dan tidak menyakitinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persoalan ini persoalan yang serius. Ya. Persoalan memuliakan, menghormati, kembali kepada para ulama adalah persoalan yang serius. Menyangkut prinsip. Bukan sebuah kebiasaan. Bukan. Tapi ini kaitannya dengan apa? Prinsip harus menjadi satu keyakinan dan jalan hidup yang kita pegangi. Kalau tidak, berbahaya. Maka para salaf, sekali lagi, selain mereka tidak berbicara tentang agama dengan ro'yu dan akalnya, mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan para ulama, menghormati para ulama, menjaga hak-haknya, dan tidak menyia-nyiakan keberadaannya para ulama. Dan ini penting untuk kita ketahui. Demi keselamatan dalam urusan agama kita. Qala wa min adrari dhiya'i haqqil ulama muwafaqatu ahli al-bida'i wal ahwa wa musyabahatihim. Wa dhalika anna min sunani ahli al-bida'i wal ahwa intiqasul ulama. Kemudian bahaya lain dari menyia-nyiakan haknya para ulama adalah muwafaqatu ahli al-bida'i wal ahwa wa musyabahatihim. Muwafaqatu muwafaqatu ahlil bidah, menyepakati ahlil bidah wal ahwa, dan menyerupai mereka. Siapa yang menyia-nyiakan para ulama berarti menyerupai dan menyepakati ahli bidah dan ahlul ahwa, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena termasuk prinsip dan jalan hidupnya ahlul bidah wal ahwa adalah intiqasul ulama, merendahkan para ulama. Bahasa mereka dengan sombongnya, mereka ulama, kami juga ulama. Mereka punya dalil, kami juga punya dalil. Kalau seperti ini prinsipnya, maka cara beragamanya akan kacau. Tidak pernah mau mendengarkan bimbingan para ulama. Sehingga yang batil dianggap menjadi sesuatu yang hak. Yang hak dianggap batil. Qala wanzur ma syi'ta minal firqi wal jama'ati al mukhalafah li hadyi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa lima kana alaihi sahabatu ridwanullah alaihim tajidu hadza fihim. Coba perhatikan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang menyelisihi petunjuk Rasul dan petunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tajidu hadza fihim, engkau akan dapati semua ini ada pada mereka. Tidak ada satupun dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah, melainkan selalu memiliki karakter merendahkan para ulama. Memandang sebelah mata para ulama. Melecehkan para ulama. Menghina para ulama. Enggak ada satupun dari kalangan ahlul bidah wal ahwa, melainkan seperti itu keadaannya. Fasyi'ah amruhum masyhur. Seperti syiah misalnya. Amruhum masyhurun, keadaan mereka itu sesuatu yang masyhur, sesuatu yang diketahui. Mereka mengkafirkan para sahabat, iya kan? Kecuali hanya beberapa gelintir orang dari kalangan sahabat yang tidak dikafirkannya. Hanya 4 saja yang tidak dikafirkan. Sementara jumlah sahabat itu banyak. Semuanya dikafirkan. Sementara para sahabat itu adalah orang-orang yang paling berhak menyandang sebutan ahlul ilmi generasi pertama. Para ulama generasi pertama. Itu sudah dilecehkan. Oleh siapa? Syiah. Wal khawariju haluhum fi dhalika madhkur. Orang-orang khawarij juga sama. Orang-orang khawarij juga sama keadaannya. Seperti itu. Melecehkan para ulama. Kenapa? Karena tak satu pun dari kalangan mereka yang termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas datang kepada mereka, mengajak dialog mereka. Hal pertama yang ditanyakan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah, apakah di tengah-tengah kalian ada ulama? Dengan bahasa, apakah di tengah-tengah kalian ada sahabat? Mereka mengatakan, tidak ada. Saya, kata Ibnu Abbas, datang dari sisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini datang dari sisi para ulama. Karena tidak ada ulamanya, maka tindakan-tindakan mereka sama sekali tidak terbimbing. Mereka banyak melakukan kerusakan atas nama agama. Segala macam bentuk kerusakan, perampokan, pembunuhan itu selalu diatasnamakan agama demi membela agama. Padahal sejatinya justru menghancurkan, merobohkan bangunan agama itu sendiri. Ini akibat dari menyia-nyiakan haknya para ulama. Ini akibat dari tidak mau merujuk kepada para ulama. Wal mu'tazilatu sya'nuhum ma'ruf, demikian juga mu'tazilah. Keadaan mereka juga diketahui. Ya. Kalau mereka menjauhi ulama. Mereka menjauhi ulama. pimpinan mereka adalah Wasil bin Atha. Kenapa disebut Mu'tazilah? Karena mereka i'tazala, menyendiri dari majelisnya para ulama. Bahkan belakangan cenderung mengikuti ra'yu, akal. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah itu lebih dikenal dengan sebutan kaum rasionalis kalau zaman sekarang. Nah, diketahui bagaimana penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Karena jauh dari ulama, karena tidak mau kembali kepada para ulama, karena menyia-nyiakan haknya para ulama. Wasufiyah, demikian juga golongan sufi. Wa nafsuhum ulama usyari amruhum malhud. Pelecehan mereka terhadap para ulama yang paham tentang syariat adalah hal yang juga diketahui dengan jelas. Karena mereka membagi agama dengan tingkatan-tingkatan. Ya. Ada makrifat, ada hakikat, ada syariat, dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa mereka sudah sampai pada tingkatan yang tidak pernah bisa dilewati oleh ulama syariat. Mereka sudah sampai pada keyakinan yang mantap, yang sempurna. Sampai-sampai sebagian mereka punya keyakinan bahwa wali itu lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Coba. Ya. Ini akibat dari tidak kembali kepada para ulama, kemudian menyia-nyiakan haknya para ulama. Jadi benar apa yang dinyatakan tadi, bahwa tidak ada satupun dari kalangan ahlul bidah wal ahwa, melainkan ciri khas mereka adalah merendahkan para ulama. Dimulai dari Syiahnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Sufinya, dan yang lainnya. Ya. Wa hakadza la tajidu firqatan wala jama'atan wala ta'ifatan tukhalifu siratal mustaqim wa takhruju an sabilil mu'minin illa wa hiya tatakallamu fil ulama wa tat'anu fihim wa tad'u min sya'nihim. Demikian juga engkau tidak mendapati ada satu kelompok pun atau satu jamaah pun yang menyelisihi jalan yang lurus dan keluar dari prinsipnya kaum mukminin, jalan hidupnya kaum mukminin dalam hal ini para sahabat, melainkan tatakallam fil ulama, akan membicarakan para ulama. Ya. Kelompok manapun, apapun itu namanya, yang menyelisihi jalan yang lurus, tidak mengikuti jalan hidupnya para sahabat, maka pasti akan berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang negatif tentang para ulama, mencela mereka dan merendahkan kedudukannya. Wa tadhi'u haqqahum, dan akan menyia-nyiakan haknya. Wa tattakhidhu ru'usan juhala, dan justru akan cenderung menjadikan orang bodoh sebagai pembimbingnya, pemimpinnya. Apa yang diuraikan tadi betul-betul sangat real, nyata, ya. Sesuai dengan fakta yang terjadi. Tidak ada yang mengagungkan para ulama, tidak ada yang menghormati para ulama dengan baik, tidak ada yang menjaga hak-haknya para ulama dengan baik, kecuali salafiyun. Kecuali mereka-mereka yang berusaha untuk mengikuti manhaj salaf. Selain itu, tidak. Rata-rata merendahkan para ulama. Nah. Qala Asy-Syatibi ruwiya anna za'iman min zu'ama'i ahli al-bid'ati kana yuridu tafdhil al-kalam ya'ni ma yusamma bi ilmi al-kalam 'ala al-fiqh fa kana yaqulu inna ilma Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah jumlatuhu la takhruj an sarawil imra'ah yani ahkam al-haid wan nifas na'udzubillah ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan atau telah disebutkan bahwa ada salah seorang dari tokoh ahlul bid'ah ketika dia ingin melebihkan ilmu kalam filsafat dari ilmu fikih, dia mengatakan ilmunya Imam Syafi'i dan ilmunya Abu Hanifah itu ya, secara umum tidak keluar dari celananya wanita. Maksudnya apa? Ilmunya itu hanya seputar hukum-hukum haid dan nifas saja. Ini pelecehan yang luar biasa. Ya. Makanya wajar kalau di zaman sekarang ada orang-orang yang mengatakan ulama ahlu sunnah itu ulama haid wan nifas. Ulama yang hanya tahu soal haid dan nifas. Ternyata ini tidak hanya terjadi belakangan, tapi dulu telah dikabarkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa salah seorang ahli bid'ah ketika ingin lebih mengunggulkan filsafat daripada fikih, mereka ya, mencela ilmunya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ilmunya Syafi'i dan Abu Hanifah itu enggak keluar dari celananya wanita secara jumlahnya. Artinya hanya tahu soal haid dan nifas. Na'udzubillah. Kita dengar ada Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan para masyayikh. Ya. Celaan yang mereka terima tidak jauh beda dengan ini. Mereka disebut sebagai ulama al-haid wan nifas. Orang-orang yang hanya tahu persoalan haid dan nifas. Wa hadza kalam haula'i az-za'igin qatalahumullah. Ini adalah perkataan orang-orang yang menyimpang, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Nah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk bagian yang pertama. Kita lanjut dengan pembahasan Adabul Mufrad.